Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Yaqul al-Imam Dzulqayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflaha al-mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mana mereka di dalam sholatnya khusyuk. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling dari perbuatan yang sia-sia. Alladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakatnya. Alladzina hum lifurujihim hafizun, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa, kecuali. Ala azwajihim, terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka. Fainahum ghairu malumin, maka yang demikian sesungguhnya tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kata Imam Dzulqayyim rahimahullah, hadza yatadhamman thalatha umur, yang demikian ini terkandung di dalamnya tiga perkara. Anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin. Yang pertama, orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya, maka dia tidak beruntung. Yang kedua, wa annahu minal malumin, dia termasuk orang-orang yang tercela. Wa minal adin, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Fa fatahul falah, sehingga luput kebahagiaan dari dirinya. Wastahaqa ismal adwan, dan dia mendapatkan nama julukan permusuhan melampaui batas. Dia pun terjatuh pada celaan. Pamukasatu alam syahwah, kerasnya sakit di dalam syahwat ini lebih masih ringan, ya, dia menahan syahwat itu sakitnya masih lebih ringan daripada dia tidak menjaganya. Karena sebagaimana salaf sudah mengatakan, yang namanya perzinahan itu hutang, harus dibayar oleh anaknya, keluarganya, saudaranya. Hutang itu, hutang itu harus dibayar, walaupun mati tetap. Nah, ini mengerikan, ngerinya, bahayanya az-zina. Na'udzubillah, na'udzubillah. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Artinya apa? Ketika dia menzalimi orang lain dengan berzina, selingkuh dengan istri orang, dengan tetangga, dengan yang lainnya, maka ini adalah hutang. Hutang. Kalau enggak, dia dibalas ke anaknya, walaupun dia sudah meninggal. Mengerikan. Sehingga jangan main-main masalah perzinahan, akan merusak semuanya. Ya, masalah kemaluan ini jangan bermain-main api. Walaupun mungkin zaman sekarang by teknologi, by WA, by ini, by itu, taruhlah menurut mereka, menurut orang-orang seperti ini, gak ketahuan. Baik, gak ketahuan, tapi Allah Maha tahu. Yang kedua, walaupun gak ketahuan manusia, itu hutang ente, hutang kamu, hutang si Fulan. Pasti ente mati, si Fulan mati, tetap. Kalau gak keluarganya yang bayar, anaknya, saudaranya yang bayar. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dan ini mengerikan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Berbahaya dan berbahaya. Ya, sehingga ketika zaman sekarang perzinahan itu dengan bangga, selingkuh dengan bangga, mempermainkan perempuan, atau sebaliknya karena pergaulan bebas, itu hutang. Wahai Fulan, hutang yang harus dibayar oleh keluarganya sendiri. Mengerikan. Dan justru akan memalukan seluruhnya. Na'udzubillah. Sehingga Islam ini sudah sempurna ketika dia syahwatnya memuncak, syahwatnya tidak terbendung, maka bagi laki-laki dibolehkan apa? Menikah dari lebih dari satu sampai empat. Poligami, ta'addudz zaujat. Silakan. Silakan. Cara apa? Karena itulah jalan keluar di dalam syariat Islam. Jangan sampai dengan kata zaman sekarang jajan atau selingkuh atau yang semana dengan itu, yang hakikatnya adalah zina, dihalalkan, dibolehkan, bahkan merasa bangga dengan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah. Justru malah petaka inilah yang akan merusak seluruhnya. Na'udzubillah. Wa nadhir hadha anna subhanahu wa dhamma al-insana anna khuliqa halu'an wa la yasbir ala sarra wa la darra. Semakna dengan ini, dengan ayat yang tadi dibacakan, adalah firman Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah mencela manusia secara umum, bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan sering berkeluh kesah, sering. Kebiasaannya manusia itu sering berkeluh kesah. Aduh, aduh, aduh, aduh. Dia punya duit, aduh. Enggak punya duit, lebih aduh. Hah? Allah. La yasbir ala sarra wala dharra. Dia tidak bersabar di atas kesenangan, kebaikan. Dia punya banyak kebaikan, enggak sabar. Dia banyak keberuntungan juga enggak sabar. Sebaliknya, apalagi ketika dia ditimpa musibah, malapetaka, paceklik, kemiskinan, kesusahan, kelaparan. Naam, bal idza masal khairu masahul khairu man mana'a wa bakhil. Bahkan ketika dia diberikan kebaikan, dia akan menahan hartanya dan dia pelit. Na'udzubillah. Wa idza masahu syarru jaza'a. Ketika dia ditimpa malapetaka, musibah, maka dia akan mencaci maki. Illa kecuali man istathnahu ba'da dhalika minan najin min khalqihi, yang dikecualikan oleh Allah dari kalangan makhluknya yang selamat. Fadza kara minhum, Allah sebutkan mereka ciri-cirinya. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka-mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya. Ya, menjaga kemaluannya. Allahul musta'an. Wasailul i'lam, media-media sosial zaman sekarang. Ya, pintu-pintu fitnah banyak di situ. Ya, walaupun di sisi yang lain manfaatnya untuk berdagang, untuk transaksi. Kita tidak mengingkari juga hal itu ada manfaatnya. Tetapi ketika manusia dikuasai oleh syaitan melalui media-media hal-hal yang seperti itu, maka terjadilah apa yang terjadi dari keburukan, malapetaka, dari fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, sehingga dikecualikan mereka yang selamat adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka yang demikian itu tidak tercerah. Makanya di sini Allah sebutkan solusinya. Solusinya di sini disebutkan azwaj. Azwaj itu istri lebih dari satu. Ya, istri lebih dari satu. Artinya apa? Poligami, ta'adud zaujat, dibolehkan dalam syariat, tidak mengapa. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka juga tidak mengapa. Wa innahum ghairu malumin, karena yang demikian itu tidak tercela di dalam agama Allah, dalam syariat Allah. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Fa amara Allah ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bighadhi absarihim wa hifdhi furujihim. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya dan perintahkan kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dijaga dengan apa? Menikah. Ya, menikah. Dengan menikah seorang akan menjaga kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dijaga dengan an-nikah. Nah, wa an yu'limahu anna musyahidun li'amalihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah Maha menyaksikan amalan-amalan mereka, menelaah, memperhatikan, melihat, memantau apa yang selalu dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, lirikan mata, curian-curian mata, baik laki maupun perempuan. Bukan khusus laki saja, perempuan juga ada, karena umum sifatnya, mau laki mau perempuan, ini bisa terjadi. Wa ma tuhus sudur, dan dari apa yang disembunyikan dalam hati. Wah, wah, wah, wah, yang disembunyikan dalam hati itu Allah Maha mengetahui. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, walamma karena mabda wa dzalika min qibalil basar, maka tatkala permulaan itu terjadi mulai dari pandangan mata, ja'alal amra bighadhi muqaddaman ala hadzal farj, Allah jadikan menundukkan pandangan itu lebih harus didahulukan daripada menjaga kemaluan. Pandangan dulu yang harus dijaga, berikutnya baru kemaluan. Ya. Kenapa alasannya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, "Fainal hawaditsa mabda'uha min an-nazar." Bahwasanya hawadits, kejadian-kejadian yang ada di alam dunia ini nampaknya mulainya dari pandangan mata. Kama anna ma'dhaman nar, hal ini sebagaimana api yang besar adalah dari api yang kecil. Fatakunu nadratan thumma khatran thumma khatran thumma khatiyah, maka menjadi permulaannya adalah pandangan, betikan, ya, khutwa langkah kaki, kemudian dia terapkan menjadi dosa. Na'udzubillah. Walihada kila man hafiz hadil arba'ah, oleh karena itu dikatakan barang siapa yang menghafal empat perkara ini, menjaganya, maka dia sudah menjaga agama dirinya sendiri. Apa itu? Yang pertama lahadat, kemudian yang kedua khatarat, yang ketiga lafadat, yang keempat khutuwat. Lahadat betikan hati, khatarat betikan jiwa hati, ya. Nah, lahadat itu pandangan pertama, betikan pertama, khatarat di hati, lafzat diucapkan, khutwat dilangkahkan, actionnya dia, ya, ada actionnya. Nah, fayambaghi lil 'abdi an yakuna bawwaban nafsi 'ala hadhil abwabil arba'ah, maka bagi setiap manusia wajib bagi dirinya menjadi penjaga untuk dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri dari empat pintu itu. Yulazimul ribat, selalu ada berjaga-jaga, jangan sampai ada celah masuk. Famin hayadhul alil alu, dari situlah musuh akan masuk. Fayajusu khilalad diyar, dan akan menguasai satu penduduk. Yuta yutadbiru ma'alau tadbira, dari pandangan mata. Semua awalnya dari pandangan mata. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, akthar ma tadkhul ma'asiyatan min hadhihi al-abwabil arba'ah, kebanyakan kemaksiatan itu masuk dari empat pintu ini. Fasanadzkur fi kulli babin minha faslan yaliku bih, maka kami akan menyebutkan rincian masing-masing dari bab, dari bab dan pasal secara rinci yang berkaitan dengannya. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa ammal lahadat, adapun lahadat, lahadat itu melihat lintasan mata, kedipan pertama, pandangan pertama, selayang pandangan pertama. Fayara ila syahwa wa rasuluha, penghantar syahwat, ya, melintas. Ini pandangan syahwat. Wa hifdhuha asl hifdhil farj. Penjagaan ini adalah asal pondasi, dia akan menjaga kemaluannya. Ya. Nah, ini baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dunia nyata, wallahul musta'an. Dunia maya, internet juga, wallahu khairun hafidha. Wallahul musta'an. Faman adlaqa basarahu awrada nafsahu mawaridal halakat. Maka barang siapa yang membiarkan pandangannya lepas, ya, tidak diikat pandangannya, ya, dibiarkan begitu saja, jelalatan, lihat sana, lihat sini, tidak ditahan pandangannya, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, maka sama saja dia sudah menjatuhkan dirinya kepada jurang kehancuran dan kebinasaan. Naudzubillah. Ini baik di dunia nyata maupun sekarang, zaman sekarang, dunia internet, di HP-nya, di laptop-nya juga sama. Hati-hati. Wa qala an-nabi, juga Nabi SAW bersabda, la tudbi'un nadrah an-nadrata fa innama lakal ula wa laysa lakal ukhra. Jangan kamu ikuti pandangan yang pertama diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Wa innama lakal ula, yang boleh milik kamu itu yang pertama saja. Ini yang tidak berdosa. Misalkan transaksi jual beli, bang beli bang. Tek, lihat pandangan. Udah, jangan diterusin. Kedip mata, ting ting. Jangan. Ya, main mata, jangan. Udah sekali saja pandangan pertama. Fa inna malakal ula, bagi kamu dibolehkan cuma pandangan pertama saja. Jangan pandangan pertama masuk ke dalam hati. Ya, istirsal. Dibiarkan terus terpana dengan pandangannya, jangan. Walaisat lakal ukhra, yang pandangan berikutnya enggak boleh. Haram. Wa bil musnadi anhu sallallahu alaihi wasallam an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandangan adalah anak panah dari anak panah yang beracun dari iblis. Wa man ghadaba sarahu an mahasini imra'atin lillah awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumil qiyah ila yaumin yalqah. Barang siapa yang menundukkan pandangannya an mahasini imra'atin lillah, dia tundukkan dari kecantikan-kecantikan seorang wanita, dia tundukkan karena Allah, dia hindari pandangan itu karena Allah. Auradallahu qalbahu halawatan ila yaumil qiyamah. Allah berikan warisan kepada dirinya manisnya iman sampai hari kiamat. Hadza ma'nal hadis. Ini ma'nal hadis. Ini ada juga salaf yang mengatakan firasatnya akan selalu tepat bagi mereka-mereka yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa qala ghuddu absarakum wa fadhu furujakum. Naam, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Wa qala iyyakum wal julusa 'ala turuq 'ala turuqat. Hati-hatilah kalian duduk-duduk di pinggir jalan, nongkrong. Qalu ya Rasulullah, majalisuna malana buddun minha. Wahai Rasulullah, gimana, memang yang namanya nongkrong ini memang harus. Ya kerjaan kita nongkrong, duduk di situ cari duit. dagang. Kan susah jualan gorengan misalkan. Bang, beli bang. Ah, jualan es. Kan seperti itu. Lah bagaimana kondisinya seperti itu? Majalisuna malana buddun minha. Bagaimana kalau harus memang seperti itu? Harus nongkrong namanya jualan di pinggir jalan. Kalau jualan di kuburan ya enggak ada yang beli, susah. Lah ini memang di pinggir jalan. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, fa in kuntum labudda fa'ilin. Kalau enggak bisa menghindar, pasti harus memang di pinggir jalan. Ya, namanya jualan, jualan gorengan, es dan lain sebagainya, pasti di pinggir jalan nongkrong nungguin jualan ketoprak apa. Kalau enggak bisa menghindar, memang harus di pinggir jalan, kata Rasulullah SAW, fadut tariqa haqqahu, berikanlah jalan itu haknya. Qalu wa ma haqquhu, apa itu haknya? Qala ghadul basar, tundukkanlah pandanganmu. Wa kufal adza, tahanlah enam gangguan dari lisanmu, dari tanganmu, jangan mengganggu orang lain. Wa rudda salam, dan balaslah ucapan salam. Ini hak seseorang yang berada di pinggir jalan, apalagi kalau dagang ya pinggir jalan, ya mau nyewa juga mahal. Nah, artinya di sini para sahabat nanya balik, wahai Rasulullah, bagaimana kalau memang kerjaannya ya di pinggir jalan, kadang kuli, kadang ini, kadang itu. Ya memang di pinggir jalan kerjaannya, nyari duitnya. Ya, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, fa in kuntum labudda fa'ilin. Kalau memang demikian kalian enggak bisa menghindar, ya harus melakukannya di pinggir jalan. Fa'tut tariqa haqqahu. Artinya boleh, silakan. Tapi dengan syarat, berikan hak jalan itu, berikan. Apa hak jalan? Radul basar, tundukkan pandangan, jaga, jangan menyakiti orang, kemudian jawab salam. Tiga nih baru dibolehkan, tiga syarat ini. Ya, menundukkan pandangan, menahan gangguan kepada orang lain, pinggir jalan nimpuk orang, ditimpuk ya ngapain, apa kerjaannya kok nimpuk. Jangan orang lewat, gaplok sama dia, pukul, ngapain lagi, gak ada kerjaan. Ya, ntar kalau diserang balik gimana, nangis dianya. Allah Akbar. Kemudian yang ketiga, rudda salam, jawab salam. Salam dijawab. Ya, ketika ada yang melintas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, an-nadharu aslu'amatil hawadith allati tusibul insana. Yang namanya nadrah, an-nadhar, nadhar itu melihat, adalah pondasi keumuman kejadian yang ada di alam dunia ini, allati tusibul insan, yang membuat manusia itu menjadi musibah. Fainan nadratu walidu khatrah. Karena yang namanya dari pandangan akan lahir khatrah, betikan hati. Suma yuwalidu walidu khatratu fikratan. Kemudian dari betikan hati menjadi pikiran. Suma yuwalidu fikrat syahwah. Kemudian dari pikiran akan melahirkan syahwat dari situ. Tumatwalidu syahwat iradah. Dari syahwat ada keinginan melakukan. Tumatakwa wa tazhiru azimatan jazimah. Kemudian semakin menguat. Jadi berazam ingin melakukannya. Fayaqal fi'lu wala budda, sehingga dia lakukan dan itu pasti. Dia lakukan malam yamna' minhu mani'un, selama tidak ada penghalangnya. Celengak celenguk, lihat kanan kiri enggak ada orang, dilakukan sama dia. Nauzubillah. Wa bi hadza qila, di dalam hal ini maka dikatakan as-sabru 'ala ghadzil basar, seorang sabar di dalam ghadzil basar, aisar, lebih ringan daripada sakit setelahnya. Dan ini tentunya ayol ikhwah rahimahumullah, taufik dari Allah. Enggak semudah itu kadang. Ya, orang yang diberikan hidayah, taufik, orang yang benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah, bisa kuat di dalam meninggalkan ma'asi wa dzunub. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam dipaksa untuk melakukan dalam kamar, kemudian diancam, diintimidasi, dipenjara bahkan. Kemudian yang maksa wanita yang memiliki kecantikan, bukan wanita-wanita yang biasa, bukan, memiliki jamal, kecantikan yang luar biasa, memiliki pangkat jabatan. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam masih muda, dalam keadaan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam jauh dari keluarganya, bayangkan ini. Nah, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, ya, oleh karena itu dikatakan seorang menahan pandangan matanya, ghadzul basar. Zaman sekarang mau di internet, media sosial atau apapun, ya, atau di dunia yang nyata, itu pun tetap harus menjaga pandangannya. Ya, harus menjaga pandangannya. Sehingga menjaga pandangan dari hal-hal yang seperti itu lebih ringan akibatnya, buahnya, nah hasilnya, ya, dia akan mendapatkan yang lebih besar hasilnya dibanding dia menahan kesengsaraan setelahnya. Kesengsaraan setelahnya, naudzubillah, karena itu dain, itu utang, harus dibayar. Kalau enggak dirinya, ya anaknya atau istrinya, naudzubillah, atau keluarganya. Naudzubillah, naudzubillah. Itu hutang yang harus dibayar. Ya. Qala syair, qulul hawadithi mabdaha minan nazar, segala sesuatu kejadian di alam dunia ini mulainya dari pandangan mata. Wa ma'dhabun nari musmin mustasghari syarari, syarari, api yang besar dimulai dari api yang kecil. Kam nadratan balagat min qalbi sahibiha, berapa banyak dari pandangan mata yang muncul dari hati seseorang. Kam ablaghi sahmi bainal qawsi wal wathari, wal 'abdu ma dama dha tarafin yuqallibuhu fi 'ayunil ghairi mawquhun 'alal khatari, yazuru muqlatahu ma dharra muhjatahu, la marhaban bisururin ala bidharari. Seperti berapa banyak pandangan mata yang sudah mengenai, muncul dari hati orang tersebut, orang yang memandangnya. Kama bilagi sahmi, seperti anak panah yang sudah siap untuk ditembakkan. Wal abid, sedangkan seorang hamba, madama dhatarafin yuqallibuhu, selama dia memiliki kelopak mata yang bisa melihat, fi ayunil ghair mawqufun alal khatari, dia melihat pandangan yang lainnya selalu dia pandang, maka sama saja dia berada di atas perkara yang bahaya. Ya zarra muqallatahu ma zarra muhjatahu. Dia membahagiakan sesuatu yang malah justru membawa kemadaratan. La marhaban bisururin ada bidarari. Kami tidak menyambut dengan kebahagiaan yang sebentar, ya, yang malah justru yang tadinya bahagia berbalik menjadi kemudaratan, malapetaka. Na'udzubillah. Wa min afadin nazar, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara kesengsaraan akibat dari pandangan mata, anna yuwarrithul hasarat wal zafarat wal harakat, bahwasanya di antara kesengsaraan pandangan mata, ya, maksudnya diteruskan terus memandang yang haram, maka dia akan merugi, dia akan menyesal, dia akan terbakar panas. Nah, panas dengan syahwat, ya, panas dengan syahwat, sehingga jiwanya tidak tenang, selalu ditarik oleh syaitan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Na'udzubillah. Wa yaral 'abdu ma laisa qadran 'alaihi wa la sabiran 'anhu, sehingga seorang hamba tidak bisa menahannya, tidak mampu untuk mengendalikannya. Wa hadza min a'zamil 'adzab, yang demikian itu adalah di antara azab yang sangat besar yang menyiksa orang tersebut. Antara mala sabara laka anhu, engkau melihat sesuatu yang kamu tidak bisa menahannya. Wala an ba'dihi, atau sedikit setengah dari itu. Wala qudrata laka alih, kamu pun tidak akan bisa mengendalikan syahwatmu atas enam perbuatan tersebut. Qala sya'iru wa kuntu maka arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yaman atba'atta. Baik. At'abatka al-manadhiru ra'aita alladhi la kulluhu anta qadirun alaihi wa la an ba'dihi anta sabirun wa kunta, dan kapanpun kamu selalu membiarkan pandangan matamu terlepas, terbebas, liqalbika, dalam rangka memenuhi syahwat hatimu, jiwamu, yauman at'abatkal manadhiru, pasti akan membuat kamu sengsara dari pandangan-pandangan itu. Wah, ini cantik, ya. Yang kedua, oh, cantik lagi. Yang ketiga, waduh, lebih cantik lagi. Tersiksa dia, pusing sendiri, susah. Nah, at'abatkal manadhiru, menyusahkan kamu, membuat sengsara dirimu. Ra'aita alladhi la kulluhu anta qadir, kau sudah melihat segala sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa mampu menahannya. Semuanya saja tidak bisa, apalagi setengah dari itu. Kamu tidak akan bisa bersabar dari pandangan-pandangan matamu. Wa hadzal baitu yahtaju ila syarh, bait syair ini butuh disyarah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa muraduhu, maksudnya annaka tara ma la tasbir an syai'in minhu wa la taqdiru ala syai'in minhu, sesungguhnya yang kamu lihat, ya, dari pandangan-pandangan matamu yang kamu sendiri tidak bisa menahannya, tidak bisa bersabar atasnya, ya. Nah, la kulluhu anta qadirun alaih, kamu pun tidak bisa mengendalikannya secara keseluruhan, apalagi setengahnya. Allati la tambaghi ila binafil qudrah an kulli wahidin. Naam, wa kam mimman arsala al-awati fama aghla'at illa wa yatashahhab bainahunna qatila. Berapa banyak dari manusia yang membiarkan pandangan matanya dalam keadaan dia pun terbunuh dengan pandangan syahwatnya. Kama qila, sebagaimana seorang ada yang mengatakan, ya nadhiran ma aqla'at lahadhatuhu hatta tashahhata bainahunna qatila. Wahai manusia yang selalu memandang dalam pandangan dengan syahwat di depan matanya, ma aqla'at lahadhatuhu, tidak pernah tertutup betikan matanya sampai-sampai dia pun terbakar, terbunuh dengan pandangan matanya. Wali min abyatin mallas salamata faghtadat lahadhatuhu waqfan ala talalin yadhunnu jamila ma zala yatba'u izrahu lahadhatihi hatta tashahhata bainahunna qatila. Nah, keselamatan itu sudah bosan terhadap dirinya karena dia selalu mengumbar pandangannya. Dia pun selalu melihat bintang yang namanya tolal. Dia sangka bintang tolal itu cantik, jelita. Mazalayat bau izra'ul lahadhatihi, dia pun selalu melihat dan mengikuti pandangannya sampai-sampai dia pun terbunuh nam dengan pandangan dirinya sendiri. Wa minal ajabi anna lahadhatan nadhir sahmun la yasilu ila al-manzur ilaih, termasuk bentuk keajaiban, keanehan bahwasanya betikan pandangan mata adalah ibarat anak panah yang tidak akan bisa melesat kepada pandangan tersebut. Hatta yatabawwa makanan min qalbin nadhir, sampai dia pun menempatkan satu tempat yang ada di dalam hatinya. Wali min qasidatin ya ramian bisihamil lahdah mujtahidan antal qatilu bima tarmi fala tusibi وباعث الطرف يرتاد الشفاء يرتاد الشفاء له احبس رسولك ولا يأتيك بالعضب. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, semua kul ashar hadha. Wahai orang-orang yang selalu membiarkan, wahai para pemanah yang selalu membiarkan anak panahnya nam melesat dengan pandangan matanya, dia pun bersungguh-sungguh, antal qatilu, yang sebenarnya kamulah yang akan terbunuh, bima tarmi fala tusibi, justru kamu sendiri yang akan mati dengan pandanganmu yang kamu lepas. Maka jangan sekali-kali kamu membiarkan pandanganmu terlepas begitu saja, melesat begitu saja. Wa ba'idat tarfi yartadu syifa'a lahu, sedangkan orang-orang yang mencari nam ya, wa ba'idat tarf, orang-orang yang nam selalu membiarkan pandangannya, dia pun akan mencari penawarnya. Ya, karena membiarkan pandangan akan membunuhnya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri. Ihbis rasulaka, tahanlah utusanmu itu, ditahan, jangan dibiarkan terlepas pandangannya, anak panahnya. Karena kamu lebar ke yang lain, justru akan berbalik kepada dirimu sendiri. Ihbis rasulaka la yatika bil atabi, tahanlah utusanmu, karena dia tidak akan membawa nam kayu bakar kepada dirimu. Wa ajab min dzalik anna an-nadrah tajrahul qalba jarha, dan lebih aneh, lebih mengherankan daripada itu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang namanya pandangan mata Nah, akan membuat luka di dalam hati seseorang, baik laki maupun perempuan. Ini umum sifatnya. Bukan hanya laki, bukan hanya lelaki. Ya, laisa birrijali khasatan. Ya, perempuan juga seperti itu. Kadang perempuan kalau sudah tergila-gila seperti Imratul Aziz, tidak terkendali melihat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sama. Syahwat pada manusia itu ada. Hah? Syahwat pada manusia itu ada. Ya. Nah, artinya manusia. Allah kasih syahwat manusia umum sifatnya. Maka daripada itu kata Rasulullah SAW, asbiru alaihin asbiru ala ta'am syarab. Aku kata Rasulullah SAW bisa bersabar, bisa nahan makan minum, bisa sabar nahan puasa, bisa. Wala asbiru alaihinna, tetapi untuk untuk wanita, untuk istri enggak bisa nahan masalah jima. Laki-laki enggak bisa. Karena memang sudah sunnatullah seperti itu. Ya. Sudah sunnatullah seperti itu. Ketentuan dari Allah memang seperti itu. Ini yang normal. Yang tidak normal, na'udzubillah, akan terjerumus kepada LGBT dan lain sebagainya dari penyimpangan-penyimpangan syahwat. Na'udzubillah. Wa ajab min dhalika anna an-nadra tajrahu al-qalba jarha wa yad'uha jarhan ala jurhin. Lebih aneh daripada itu, yang namanya pandangan mata itu bisa melukai jiwa. Dia biarkan pandangannya luka di atas luka. Tsumala yamna'u alamul jaraha min istida'i tikrariha. Kemudian dia pun tidak mencegahnya. Padahal sudah sakit, sudah luka, dia pun terus ketagihan, ketagihan, ketagihan melakukannya, melakukannya. Na'udzubillah. Wali aidan fi hadzal ma'na. Aku pun memiliki syair di dalam pembahasan ini semana dengan itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mazilta tatba'u nadratan fi nadratin. Fi'idri kulli malihatin wa malihin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kamu selalu saja, senantiasa, selalu melihat wanita pandanganmu, melihat selalu, kamu selalu melihat wanita, ya, dengan pandanganmu. Kamu ikuti pandangan yang satu dengan pandangan yang berikutnya. Melihat yang cantik, yang manis, yang masya Allah. Fikul lima lihatin wa malihin. Malih itu ya manis. Malih. Ya. Malih itu manis. Cantik. Manis. Ya. Bukan milih. Milih itu asin. Jangan bilang milih. Anti milih. Kamu asin. Waduh, bisa gelut. Ya. Nah, ini biasa ungkapan lelaki ketika melihat perempuan cantik, al malih. Ya, orang Yaman pun bilang seperti itu. Ya malih. Malih bukan mang malih. Ya bukan bang malih apa bang bolot, bukan. Ya beda lagi itu. Allahu Akbar. Ini bukan penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan. Ya dari malih. Malihah, malihah. Hatta kulul Arab seperti Yaman, ya Mesir, Saudi juga sama, malih, malihah. Fi idri kulli malihatin wa malihin wa tadhun dhaka dawa'a jurhika wa huwa fi tahqiqi tajrihun ala tajrihi. Kamu menyangka di dalam melihat perempuan yang cantik pertama, nanti yang manis, yang cantik lagi, yang manis lagi, terus kamu ikuti pandangan satu dengan pandangan yang berikutnya, yang kamu sangka itu adalah obat, hiburan, obat. Disangkanya seperti itu. Padahal pada hakikatnya ini adalah luka di atas luka yang semakin melukai dirimu. Fadabahta tarfaka billahadha bilbuka falqalbu minka zabihun au ayu zabihi. Padahal pada hakikatnya kamu sudah menyembelih matamu sendiri dengan pandangan matamu yang penuh dengan air mata. Falqalbu minka zabihun ayu zabih. Hatimu sudah disembelih, benar-benar disembelih dengan pandangan matamu. Waqad qila habsul lahadhat aysar min dawamil hasarat. Dikatakan oleh para ulama, menahan betikan mata pandangan pertama, dia tahan lebih mudah. Ya misalnya beli, misalnya beli apa, bala-bala, ting, wah pandangan pertama nih. Nah, tahan, dia tahan. Ini lebih mudah dibandingkan dia lihat, waduh, neng siapa namanya? Wah, dia lanjutkan, jangan. Ya, lebih mudah dia tahan dibanding kesengsaraan yang berikutnya. Ya, karena kesengsaraan yang berikutnya lebih bahaya, lebih berat. Na'udzubillah. Ibarat burung yang sudah terikat di dalam sangkarnya. Na'udzubillah, tersiksa dirinya. Ini pun ayolah wa rahimahullah. Nah, banyak-banyak berdoa. Ya, diantaranya dengan berwudu. Ya, kalau sudah seperti ini berwudu. Berwudu segera, berwudu, sholat, dua rakaat. Ya, beristighfar, baca Quran. Ya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sebatas pandangan, betikan pertama, pandangan pertama, kata Rasulullah SAW, maka tidak mengapa. Tetapi yang kedua, yang selanjutnya, jangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa'inna malakal ula, bagi kamu itu boleh cuman pandangan yang pertama saja. Makanya seperti apa, transaksi misalkan ya. Transaksi jual beli, ya baik di Indomaret atau di yang lainnya, di offline misalkan, ya sama, ya berapa, bas, secukupnya saja, jangan lebih daripada itu, ya, jangan lebih daripada itu, artinya secukupnya, sekedarnya, karena apa yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW di sini apa, fa inna malakal ula, ya. Nah, yang dibolehkan untukmu adalah yang pertama. Walaisat lakal ukhra, yang berikutnya tidak boleh. Ya. Nah, masalah jual beli seperti itu, transaksi bayar di kasir, ya memang nah. Ya, kalau dia tunduk terus kejedot pintu ntar enggak kelihatan. Ah. Nah, kan harus lihat pintu. Waduh, keluar uangnya 2.000 dikasih, padahal berapa? 100.000. Kurang pak katanya. Ya, dilihatlah uangnya berapa. Allahul musta'an. Artinya pandangan pertama yang dibolehkan, yang kedua ketiga haram, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innama lakal ula, boleh bagi kamu yang pertama saja. Darurat sifatnya, cuman transaksi, bas itu saja. Jangan yang kedua ketiga, apalagi kenalan. Hah? Nomor HP-nya berapa? Jangan sudah. Wah, itu udah setan kayak gitu. Hah? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikuasai oleh setan maksudnya. Wallahul musta'an, wallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.